ciling jero rasaku senajan wes ku suaramu nanging aku belum percaya. Tresnoku iki kabeh panjenengku kowe ora bakal ilang ana nang jero atiku. Sumpah janji tresno iki bakal selawase bunga susah ati iki nyandeng rosiramu. Ibarate ana surya nang jero atiku koso padang ngerti iki yang merko tekamu. Iki kita tresnamu iki crito atiku ora bakal ilang ana nang jero atiku. Iki sengan cani kau ayah wangi aku mau pengen kau endang pali padang bulan kebiaran lintang sampai merosokkan memiki aku nangkene terus menteni menunggu kapan kowe kali terus kelingan awan-awan rosokan setengah mati tembang kesenangan tenang melati tekan mati pandai padam bulan kebiare lintang sampai merosokan ngeniki aku nengkene terus nteni menunggu kapan kowe kali terus kelingan awan-awan merosokan setengah.